Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman lishanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah masjid tarbiyah yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan tentang perkara-perkara yang terjadi sebelum perang Tabuk ya. Di antaranya yaitu pada tahun 9 Hijriyah, nah disebut dengan Amul Wufud, yaitu adalah tahun di mana banyak sekali utusan-utusan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan masuk Islam atau ingin mengenal Islam ya. Di antaranya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh petugas-petugas ya untuk menarik zakat dari orang-orang yang sudah masuk Islam ya. Karena zakat adalah penting untuk perekonomian dan juga untuk berjalannya pemerintahan Islam. Di antaranya kejadian adalah Rasulullah SAW mengirim Al-Walid bin Uqbah kepada Banil Mustalik. Banil Mustalik adalah kaumnya Juwairiyah bintil Harith. Kita tahu di antara istri Nabi SAW adalah Juwairiyah bintil Harith, yang Nabi SAW berperang melawan Banil Mustalik sekitar tahun 5 Hijriah, kemudian akhirnya Nabi menikah dengan Juwairiyah. Bapaknya Juwairiyah yaitu Al-Harith adalah pemimpin kaum Banil Mustalik. Dan mereka sudah masuk Islam sejak tahun 5 Hijriah. Dan Nabi SAW mengirim Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid itu seorang yang pernah meletakkan kotoran di belakang Nabi ketika Nabi SAW sedang sholat. Dan dia tewas ya, sudah tewas setelah perang Badar atau sebelum perang Badar ya. Anaknya Al-Walid masuk Islam, Al-Walid bin Uqbah. Dan Al-Walid ini diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil sedekah atau zakat ke Banil Mustalik. Jadi masalah ketika dia pergi, Al-Walid pergi menuju ke Banil Mustalik, di tengah jalan kemudian dia kembali, dia ketakutan di tengah jalan, kemudian dia balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya Al-Harith ya tidak mau menyerahkan zakat kepadaku, wa arada qatli, dan dia ingin membunuhku. Wah, Rasulullah ketika mendapat informasi bahwasanya Banil Mustalik membangkang tidak mau membayar zakat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengirim pasukan ke Al-Harith, kalau tidak salah diimin oleh Khalid bin Walid, menuju ke Al-Harith. Ketika pasukan tersebut datang, disambut oleh Al-Harith ya, ayahnya Juwairiyah. Kemudian dia bertanya ya, kemana kalian hendak pergi wahai pasukan? Kata mereka, kami ingin menuju kepada dirimu. Loh, ada apa? Engkau tidak membayar harta zakat, dan Al-Walid bin Uqbah telah kami utus, dan dia mengatakan engkau tidak membayar zakat dan kau ingin membunuhnya. Maka dia bersumpah, walladzi ba'atha Muhammadan bil haqq ma ra'aituhu battatan wala atani. Katanya, demi Allah yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, aku sama sekali tidak melihat Al-Walid bin Uqbah, sama sekali tidak lihat ya, bagaimana kemudian aku bisa, dan dia tidak datang kepada aku, bagaimana aku enggan membayar zakat sementara dia tidak ketemu denganku. Akhirnya Rasulullah SAW pun ya dikasih kabar, ternyata tidak sebagaimana yang dikabarkan oleh Al-Walid bin Uqbah. Disebutkan Al-Walid bin Uqbah ini ketika dia pergi menuju Banil Mustalik, dia lihat orang dari kejauhan yang padahal biasa Al-Harith dan teman-temannya menyambut kalau ada utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menyangka, dia menduga bahwasanya orang-orang yang di depan dia itu hendak membunuh dia. Dan dia ketakutan, maka dia pun segera balik menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melaporkan bahwasanya mereka hendak membunuh dia. Sehingga Rasulullah SAW kirim pasukan. Setelah dicek, di cross check, ternyata tidak demikian. Ternyata tidak demikian. Karena Al-Harith mertua Nabi SAW, dan dia mengatakan, tidak, saya tidak melihat Al-Walid bin Uqbah, dia tidak datang kepadaku, bagaimana saya ingin bunuh dia? Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik dengan sebuah kabar, maka cross check terlebih dulu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbi'u 'ala ma fa'altum nadim. Jangan sampai kalian menyerang suatu kaum dengan kejahilan, ketidaktahuan ya, maka kalian kemudian menyesal atas perbuatan kalian. Ini salah satu peristiwa yang terjadi antara perang Taif dengan perang Tabuk. Kemudian cara kejadian yang lain, pada bulan Muharram tahun 9 Hijriah, bulan Muharram, Rasulullah SAW mengirim Uyainah bin Hasan Al-Fuzari. Uyainah bin Hasan Al-Fuzari kepada Bani Al-Ambar. Ya, Bani Al-Ambar. Dan mereka lokasinya dekat dengan kampungnya Bani Tamim. Kampungnya dekat, lokasinya dekat kampung Bani Tamim. Maka Rasulullah SAW ketika kenapa Rasulullah mengirim pasukan Uyainah bin Husain? Sebabnya ada. Sebabnya adalah karena Bishr bin Sufyan Al-Ka'bi diutus oleh Nabi SAW ke Bani Ka'ab dari Khuza'ah untuk mengambil zakat. Ketika mereka kumpulkan zakat, ya, Khuza'ah mengumpulkan zakat untuk diserahkan kepada Nabi SAW, termasuk diantaranya hewan-hewan ternak mereka, ternyata dilihat oleh Bani Tamim, karena Bani Tamim dekat, tinggal dekat dengan mereka. Kemudian Bani Tamim seakan-akan tidak ridho, kebanyakan banyak sekali ambil zakat dari kalian, ini banyak sekali. Akhirnya mereka menghunuskan pedang, dan mereka melarang utusan Nabi untuk mengambil zakat. Akhirnya Bishr, utusan Nabi SAW ketika dilarang oleh Bani Tamim, maka dia pun pulang menuju Rasulullah SAW dan mengabarkan kejadian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man liha ula il qawm, siapa yang mau menyerang mereka? Memberi pelajaran kepada Bani Tamim. Maka Uyainah bin Husain, ya, berangkat dengan membawa 50 pasukan berkuda, ya, tidak ada muhajirin, tidak ada ansar di situ. Kemudian mereka berjalan menuju ke Bani Tamim. Malam hari mereka berjalan, siang hari mereka sembunyi. Kemudian mereka serang Bani Tamim, ya. Akhirnya Uyainah mengambil 11 lelaki dan dia mendapati 11 wanita dan 30 anak-anak. Ditawan oleh dia 11 laki-laki, 11 wanita dan 30 anak-anak. Lalu dia bawa ke kota Madinah. Maka Rasulullah SAW menyuruh tawan-tawan tersebut untuk ditahan di rumah Ramlah bintul Harith. Ya. Ketika Uyainah bin Husain Al-Fazari membawa tawanan tersebut, akhirnya datanglah utusan dari Bani Tamim, ya. Utusan yang besar yang datang kepada Nabi SAW di tahun ke-9 Hijriah, ya, jumlah mereka waktu itu adalah 89 lelaki datang kepada Nabi SAW, dan di antara mereka ada pembesar-pembesar mereka, ya. Di antaranya adalah Aqra bin Habis, ya. Dan yang lainnya, ya. Kemudian dan kita tahu Al-Aqra bin Habis pernah ikut serta bersama Nabi dalam Fathu Makkah, dalam Perang Hunain dan Perang Taif, sebagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya. Ketika utusan Bani Tamim datang, kemudian ternyata tawanan-tawanan yang berasal dari Bani Tamim melihat keluarga mereka datang, ya, suku mereka datang, maka tawanan-tawanan tersebut pun menangis. Ya, wanita-wanita menangis, ada 11 wanita, ada anak 30 orang pada menangis. Akhirnya mereka pun segera ingin menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Bilal sudah mengumandangkan azan salat zuhur. Maka orang-orang menunggu Nabi keluar untuk mengimami salat zuhur, ya. Jadi Bani Tamim sudah datang sementara tawanan-tawanan pada menangis, dan itu tawanan-tawanan mereka yang diambil oleh Uyainah bin Husain Al-Fazari. Akhirnya mereka menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak keluar-keluar. Maka utusan tersebut merasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlambat keluar, maka mereka pun datang menuju ke rumah Nabi SAW. Kemudian mereka berteriak di balik rumah Nabi SAW. Mereka berkata, "Ukhruj ilaina ya Muhammad." Wahai Muhammad, keluar temui kami. Ya. Yang akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun." Katalah, sungguhnya orang-orang yang menyuruh engkau dari balik rumah, kebanyakan mereka tidak berakal. Ya, tidak beradab. Bagaimana Rasulullah belum waktunya sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam, mereka bilang, "Muhammad keluar temui kami, Muhammad keluar temui kami." Maka Rasulullah SAW pun keluar karena dipanggil-panggil. Rasulullah SAW keluar. Fata'allaqu bihi, maka mereka pun dekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ngomong, "Ya Rasulullah, itu tawanan-tawanan dari kabilah kami, keluarkan Rasulullah, bebaskan mereka." Ya. Rasulullah SAW berdiri, kemudian tiba-tiba Al-Aqra bin Habis berkata, Al-Aqra bin Habis salah seorang pembesar dari Bani Tamim, Al-Aqra bin Habis At-Tamimi, dia berkata, "Ya Muhammad, i'zan li, izinkanlah aku wahai Muhammad. Fa wallahi inna hamdi zainun wa inna dhammi shaynun." Kata dia, "Wahai Muhammad, sungguhnya pujianku itu baik dan cercaanku adalah buruk." Artinya kalau saya puji engkau akan terkenal karena pujianku adalah baik. Tapi kalau saya cela engkau, kau akan tertimpa dengan keburukan dengan celaanku. Maka Rasulullah SAW ketika dikatakan demikian, ya, seakan-akan kalau Aqrab bin Habis sudah like, okay. Kalau dia sudah unlike, berarti kayaknya masalah, ya. Maka Rasulullah SAW tegur dia, kata Rasulullah SAW, Dzakallahu Azza wa Jalla. Yang bisa demikian cuma Allah. Yang pujiannya mendatangkan kebaikan dan celaannya mendatangkan keburukan, yang mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi negur Aqrab bin Habis, dia berkata, Dzakallahu Azza wa Jalla. Yang pujiannya baik dan cercaannya buruk itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Intinya mereka kurang beradab karena mereka orang-orang Arab Badui, ya. Namun akhirnya mereka masuk Islam, ya. Mereka masuk Islam, ya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan mereka hadiah-hadiah kepada mereka, ya. Dan Rasulullah SAW mengembalikan tawanan-tawanan mereka, dibebaskan kepada mereka, ya. Dan kejadian tersebut disaksikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim berkata, La azalu uhibbu Bani Tamim. Aku terus mencintai Bani Tamim ba'da thalas, setelah tiga perkara. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, Abu Hurairah sangat benci kepada Bani Tamim. Tetapi gara-gara tiga perkara, aku senantiasa mencintai Bani Tamim. Apa tiga perkara yang membuat Abu Hurairah akhirnya sangat mencintai Bani Tamim? Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim? Sami'tuhunna min Rasulillah. Aku tiga perkara aku dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaquluha, Rasulullah SAW pernah berkata tentang tiga perkara berkaitan dengan Bani Tamim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum asyaddu ummati ala Dajjal. Sungguhnya Bani Tamim adalah umatku yang paling kencang melawan Dajjal dari Bani Tamim. Menunjukkan Bani Tamim akan bertahan sampai hari kiamat, dan mereka termasuk dari pasukan yang paling keras melawan Dajjal pada hari kiamat kelak, ya. Kemudian juga wakanat fihim sabiyatun inda Aisyah. Pernah ada seorang budak wanita dari Bani Tamim di sisi Aisyah. Maka Rasulullah SAW berkata, A'tiqiha. Ini perkara kedua. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, bebaskan itu budak wanita dari Bani Tamim. Fa'innaha min waladi Ismail. Karena dia adalah keturunan Nabi Ismail. Dan benar, Bani Tamim adalah keturunan Nabi Ismail. Ya. Bani Tamim bertemu dengan Nabi SAW pada kakek Ilyas bin Mudhar. Pada kakek Ilyas bin Mudhar, kita Mudhar keturunan Adnan, keturunan dari Ismail. Jadi Bani Tamim semuanya keturunan Nabi Ismail alaihi salam, ya. Dan bertemu dengan Nabi SAW, kata Ibn Hajar, pada kakek Ilyas bin Mudhar. Kemudian yang ketiga, ya, ja'at sadaqatuhum, ya. Ketika mereka membayar zakat, maka Nabi SAW mengomentari zakat mereka dengan berkata, Hadihi sadaqatu qawmina. Inilah zakat dari kaum kami. Jadi tadi karena Rasulullah SAW kakek bertemu dengan Bani Hashim, dengan Bani Tamim, ketemu pada Ilyas bin Mudhar. Ya. Ilyas bin Mudhar. Karena tiga perkara ini, maka Abu Hurairah sangat mencintai Bani Tamim. Ya. Di sini saya perlu ingatkan bahwasanya, ya, namanya setiap suku ada yang baik, ada yang buruk, ya. Suku manapun, ya. Tidak ada suku yang kemudian semuanya pengikutnya 100% baik, ya. Karena sebagian orang kemudian mencela misalnya Bani Tamim, ya. Menganggap sebagian Bani Tamim buruk. Seperti mereka mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Mengatakan Syekh Muhammad At-Tamimi. Demikian juga Khawarij yang muncul di zaman Nabi SAW. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi juga dari Bani Tamim. Jadi mereka mengkait-kaitkan karena Dzul Khuwaisirah dari Bani Tamim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Bani Tamim, baru berarti sama-sama keturunan Khawarij. Kita bilang adalah kezaliman kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Apakah kemudian ada Bani Tamim yang jadi Khawarij, kemudian semua Bani Tamim dituduh sebagai Khawarij? Ya akhi, ini perkataan yang buruk. Orang berkata ini seakan-akan tidak peduli, ya, tidak peduli dengan hari akhirat. Ada hari pembalasan, ada hari asal ngomong saja cepat-cepat tidak dia peduli. Tidak diperdulikan ngomong seperti ini, ya. Ya akhi, Bani Tamim dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai Abu Hurairah mengatakan, aku mencintai Bani Tamim semenjak aku mendengar tiga perkara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi tadi mengatakan, hum asyaddu ummati ala Dajjal. Mereka adalah umatku yang paling keras menentang Dajjal, ya. Kemudian juga Rasulullah menyuruh Aisyah merekakan seorang budak wanita dari Bani Tamim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha min waladi Ismail. Bani Tamim keturunan Ismail. Yang mencela mereka entah ini keturunan siapa kalau bicara keturunan. Bani Tamim jelas keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. ketika datang sedekah zakat dari Bani Tamim, Rasulullah SAW mengatakan haji shadaqatu qaumina, ini zakat dari kaum kami. Rasulullah SAW menganggap Bani Tamim seperti kaumnya karena sama-sama bertemu kakeknya kepada Ilyas bin Mudhar dan kemudian Adnan, kemudian Ismail alaihissalam bin Ibrahim. Ya, jadi ini menunjukkan keutamaan Bani Tamim. Dan kita jelas Bani Tamim adalah orang-orang hebat dalam bertempur. Ya, dalam pertempuran mereka hebat, dalam jihad mereka hebat, di antara jihad melawan Dajjal. Nanti juga kita sebutkan ya, insyaallah dalam pertempuran Ma'rakatul Qadisiyah, insyaallah Selasa depan kita akan bahas Ma'rakatul Qadisiyah dipimpin oleh Sa'd bin Abi Waqqas. Di antara tokoh-tokoh jagoan dalam perang tersebut adalah dari Bani Tamim. Ya, Al-Qa'qa At-Tamimi, ya, dan Asim bin Amr At-Tamimi, Al-Qa'qa bin Amr At-Tamimi dan Asim bin Amr At-Tamimi, dua dari Bani Tamim jagoan yang punya peran besar dalam mengalahkan Persia dalam perang Al-Qadisiyah. Nanti akan dijelaskan pada hari Selasa insyaallah taala. Jadi maksud saya, kita mencela suku, namanya suku ada yang baik ada yang buruk. Benar di dari Khawarij dari Bani Tamim, nenek moyang Khawarij yaitu Dzul Khuwaisir At-Tamim dari Bani Tamim. Tapi kemudian apakah semua Bani Tamim menjadi Khawarij? Ini tentunya adalah kezaliman ya, tidak benar ya. Syekh Muhammad bin Wahab gara-gara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi kemudian dikait-kaitkan dengan Khawarij. Kemudian di Indonesia juga banyak Bani Tamim, At-Tamimi banyak ya. At-Tamimi banyak. Kawan-kawan kita banyak juga dari Bani Tamim. Allah alam bisawab. Kemudian datang utusan-utusan ya, di antaranya jadi dari Bani Asad bin Khuzaimah ya. Dari Bani Asad bin Khuzaimah, ini suatu kabilah juga yang terkenal ya. Mereka datang kepada Nabi SAW, tapi seakan-akan mereka mentang-mentang ya, kayak mereka punya jasa kepada Nabi SAW. Mereka berkata, ya Rasulullah, ya, kami bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali. Mereka masuk Islam. Dan engkau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wajinaka ya Rasulullah walam tabat ilayna ba'atan. Kami masuk Islam ya Rasulullah, sementara engkau belum pernah menyerang kami. Engkau tidak pernah menyerang kami sebelumnya, artinya kami tidak pernah melakukan perlawanan. Walam nuqatilka kama qatalatkal Arab. Kami tidak seperti Arab-Arab yang lain, mereka pernah menyerang engkau wahai Muhammad, adapun kami enggak. Dan kami alama alaman waro'ana, dan orang belakang kami Bani Asad akan ikut dengan kami. Rasulullah SAW dikatakan gitu seakan-akan mereka punya jasa kepada Nabi. Kami ini enggak pernah menyerang ke Anda, kami langsung masuk Islam dan belakang kami banyak orang. Maka Allah turunkan firman-Nya, ya. Yamununa alaikan aslamu, mereka merasa beri hutang budi kepadamu ketika mereka masuk Islam. Kula tamunu alaih islamakum. Jangan kalian mengangkat bahwasanya kalian masuk Islam itu adalah karunia dari kalian. Balillahu yamunu alaikum, justru kalian masuk Islam itu karunia dari Allah. Jangan mentang-mentang, jadi Allah tegur ya. Orang beradab di hadapan Nabi SAW. Ya. Beradab di hadapan Nabi SAW. Dan kenyataannya Banu Asad ini, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, mereka murtad. Banyak di antara mereka murtad dan mereka mengikuti Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi yang mengaku menjadi Nabi SAW, menjadi Nabi setelah Rasulullah SAW. Dia mengaku sebagai Nabi, kemudian diperangi oleh Khalid bin Walid ya, di zaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi nanti juga akhirnya sadar, masuk Islam dan ikut dalam peperangan, dalam jihad-jihad melawan orang-orang kafir. Taib, di antara kejadian yang terjadi sebelum perang Tabuk adalah Islamnya Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim At-Ta'i adalah seorang beragama Nasrani, agama yang pecahan dari Nasrani. Dan dia ayahnya terkenal Hatim At-Ta'i, seorang yang sangat dermawan. Yudrabu bihil mathal fil jud. Bahkan orang kalau menyebut tentang kedermawanan yang jadi contohnya adalah Hatim At-Ta'i, bapaknya Adi bin Hatim At-Ta'i ya, yang tinggal di Jabal At-Ta'i ya. Dia bagaimana kisah Islamnya? Bagaimana kisah Islamnya? Dia berkata, ja'at khailu Rasulillah, atau Rasul Rasul datang pasukan Nabi atau utusan Rasulullah SAW. Fakhrajtu hatta kuntu fi aqsal ardi. Aku pun kabur sampai aku menjauh dari tanah Arab sampai mendekati daerah Romawi. Tapi rupanya mereka mengambil bibiku, ammati, yaitu saudari bapakku. Mereka bawa, yaitu utusan Rasulullah SAW bawa tanteku dan juga wanasa dan sebagian orang dibawa oleh mereka. Kemudian orang-orang tersebut dibawa kepada Nabi SAW. Kemudian mereka disafkan di hadapan Nabi SAW, maka tanteku berkata, ya Rasulullah, na'al wafid wa anqata al-walad wa ana ajuzun kabira. Ya Rasulullah, pengurusku menjauh dariku. Ya. Al-wafid, yaitu yang datang menemui engkau ya Rasulullah, dia jauh dariku. Wa anqata al-walad, dan aku sudah tidak punya anak, dan aku adalah wanita yang sudah tua. Ma bi min khidmah, tidak ada yang melayaniku. Famuna alayya manallahu alaik, maka berilah aku kebebasan, semoga Allah memberikan engkau karunia. Rasulullah berkata, man wafiduka, siapa yang mengurusmu? Kata tantenya, Adi bin Hatim. Adi bin Hatim, terkenal Hatim At-Ta'i, terkenal. Maka Rasulullah berkata, alladhi farra min Allah wa rasuli, Adi bin Hatim yang kabur dari Allah dan Rasulnya. Ya. Maka tantenya berkata, ya Rasulullah, izinkan aku, lepaskanlah aku. Ya. Ya. Aku minta, ya, minta tunggangan, aku ingin pergi kepada Adi bin Hatim. Maka dikasihlah tunggangan kepada tantenya Hatim ini, kemudian dia berangkat menuju Adi bin Hatim. Kemudian tantenya menegur Adi, dia berkata, "Laqad fa'alta fa'latan ma kana abuka yaf'aluha." Ya. Engkau telah melakukan suatu perbuatan yang bapakmu dulu Hatim atau tidak melakukannya, itu kau kabur. "Iti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'tihi." Ya, pergilah engkau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragiban aw rahiban. Kau senang atau takut temui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bilang, "Faqat atahu fulan asabahu minhu." Ada yang datang menemui Nabi, Nabi kasih hadiah. Kenapa kau takut ketemu Nabi? Tantenya nasihati, "Wa atahu fulan, si fulan juga datang, Nabi kasih hadiah." Akhirnya Adi bin Hatim pun berangkat menuju ke kota Madinah. Setelah dia kabur, dia datang ke kota Madinah karena ditemui oleh tantenya. Kata Adi bin Hatim, "Aku pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala tiba di kota Madinah, istasyrafa liyan nas, orang-orang semua melihatku. Waqalu ja'a Adi bin Hatim, ja'a Adi bin Hatim." Mereka berkata, "Telah datang Adi bin Hatim, telah datang Adi bin Hatim." Ini orang top, bapaknya top, super dermawan. Hatim At-Ta'i. Super-super dermawan. "Falamma ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li." Ketika aku datang menemui Nabi, Nabi berkata, "Ya Adi bin Hatim, ma afarraka an yuqala la ilaha illallah?" "Wa Adi bin Hatim, apakah kau lari gara-gara diucapkan la ilaha illallah? Kau kabur?" "Fal min la ilaha illallah, man ilahin illallah?" Apakah ada Tuhan selain Allah sehingga kau harus kabur mendengar la ilaha illallah? "Ma afarraka an yuqala Allahu akbar?" Apakah kalimat Allahu akbar buat kau kabur? "Fahal min syai'in akbaru min Allah?" Apakah yang lebih besar, lebih agung daripada Allah? "Ya Adi bin Hatim, aslim taslam." Masuklah Islam, kau akan selamat. Rasulullah ulangi tiga kali. Kata Adi bin Hatim, "Inni ala din," saya sudah punya agama, wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Rasulullah berkata, "Ana alamu bidini kaminka," aku lebih tahu tentang agamamu daripada engkau sendiri. Adi bin Hatim heran, "Kau lebih tahu tentang agamaku daripada aku sendiri?" Kata Nabi, "Na'am ya. Alasta minar rukusiyah." Bukankah kau dari agama Rukusiyah? Rukusiyah itu dijelaskan adalah agama antara Nasara dengan Sabiyah, itu pecahannya Nasara. Firqa-firqa di antara firqa Nasara. Ya. "Wa anta taqulu ta'kulu mirba' qaumika," bukankah kau mengambil seperempat dari penghasilan kaummu? Qultu bala. Ya, Rasulullah tahu tentang kondisi ini. Kata dia, benar. Kata Rasulullah SAW, "Fa inna hadza la yahillu laka fi dinika." Ini tidak halal bagimu dalam agamamu. Ya. Subhanallah, ketika Nabi mengucapkan tentang agamanya persis seakan, dan Nabi lebih tahu daripada Adi bin Hatim, maka Adi bin Hatim berkata, "Fatadadatu," aku pun lemes, aku pun tunduk di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian SAW berkata, "Ama inni a'lamu man ladhi yamna'uka minal Islam." Saya tahu wahai Adi bin Hatim, kenapa kau tidak mengusir Islam? "Taqulu inna matabahu da'afatun nas," yang ikut Muhammad hanyalah orang-orang lemah. "Wa man la quwata lahu," yang tidak punya kekuatan. "Qatramatumul Arab," dan ternyata orang-orang Arab semua menyerangnya, makanya aku tidak masuk Islam, aku takut. Karena yang ikut Muhammad orang-orang miskin, orang-orang lemah, dan orang Arab semuanya, suku-suku Arab, kabilah Arab menyerang Muhammad, semuanya. Maka Rasulullah bilang, "Ya Adi bin Hatim, ata'riful hira?" "Wahai Adi bin Hatim, tahukah kau al-hira?" Al-hir itu kota di Irak, kota di Irak, yang kita sudah sebutkan kemarin dalam perang dalam perang Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid menduduki al-hira di Irak. "Qultu lam araha," kata Ali bin Hatim, "aku tidak pernah lihat kota ini, tapi aku pernah dengar tentang kota tersebut." Itu di Irak. Apa kata Rasulullah SAW? "Hawalladhi nafsi biyadihi, la yutimmannallahu hadhal amr hatta takhruja al-dha'inatu minal hira hatta tatufa bil bait fi ghairi jiwari ahadin, la yuftahanna kunuza Kisra bin Hurmuz." Kata Nabi, karena Ali bin Hatim melihat Islam lemah, rendah, dia berkata, kata Rasulullah SAW, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menyempurnakan agama ini sampai ada seorang wanita tua keluar dari kota Al-Hira dari Irak. Dia pergi menuju Mekah untuk tawaf tanpa ada yang melindunginya. Dan akan dikuasai ya perbendaharaan kerajaan Raja Kisra bin Hormuz. Artinya Islam akan menguasai Persia. Faqala Adi, Kisra bin Hormuz. Benar. Harta Kisra bin Hormuz akan dikuasai oleh kaum muslimin, kata Rasulullah SAW. Naam Kisra bin Hormuz. Itu Raja Persia ketika itu. Ya. Akhirnya Ali bin Hatim pun masuk Islam. Setelah Ali bin Hatim masuk Islam, ada pertanyaan yang pernah dia tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya tentang ayahnya, Hatim At-Ta'i, yang terkenal sangat al-karam dengan dermawan luar biasa. Sementara bapaknya meninggal bukan dalam kondisi Islam, ya. Maka Ali bin Hatim bertanya, "Ya Rasulullah, inna abi kana yut'imul masakin." Wahai Rasulullah, dulu ayahku Hatim At-Ta'i memberi makan kepada fakir miskin. Wa ya'ti qurriqab, dan dia memerdekakan para budak. Oh, baik sekali. Fahallahu fi dzalika min ajr? Apakah dia mendapat pahala ya Rasulullah? Tapi di zaman jahiliyah dia melakukan itu semua, dia memberi makan fakir miskin, kemudian dia merdekakan budak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna abaka arada amran fa adrakahu." Ayahmu dulu melakukan kebaikan-kebaikan tersebut karena dia ingin sesuatu dan dia dapatkan. Yakni zikir, yaitu dia ingin apa namanya, pencitraan. Bapakmu dulu ingin sesuatu, yaitu pencitraan, ingin diakui, ingin dihormati, ingin disanjung, dan dia mendapatkannya. Dalam riwayat kata Rasulullah SAW, fa'asabah, dia dapatkan itu semua. Tidak bermanfaat bagi Hatim At-Ta'i, ayahnya Adi, meskipun dia sangat dermawan. Oleh karenanya saya sering sampaikan bahwasanya orang yang melakukan sesuatu karena riya, dia ingin dipuji, dapat pujian tersebut, disanjung, dia dapat kalau menginginkan itu. Makanya ketika di hadis yang sahih, ketika Allah memanggil orang-orang yang riya pada hari kiamat kelak, Allah mengatakan yang pertama adalah seorang yang mati syahid. Allah bertanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada dia, mengakui semuanya. Allah bertanya, mama amil tafiyah, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau wahai sang mujahid? Kata mujahid tersebut, Qatal tu fika hatta tushid, aku berperang kepada engkau, berperang karena engkau ya Allah sampai aku mati syahid. Berperang karena engkau, kata Allah, kadzabta qadusta. Walakin liyuqal annaka jari', tetapi kau berperang supaya kau dikatakan sebagai jagoan. Wa qad qil, tujuanmu untuk diakui sebagai jagoan dikabulkan oleh Allah. Terpuji. Orang kedua yang juga riya adalah ustaz, ya. Allah, dia mahir baca Al-Qur'an, punya ilmu, maka Allah bertanya, wa ma amil tafih, apa yang kau lakukan dengan nikmat aku berikan kepadamu? Kata ustaz ini, qara'tu fika al-Qur'an wa 'allamtuh. Aku baca Al-Qur'an karena engkau dan aku mengajarkannya karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta. Kau dusta, walakin yuqal annaka qari'. Tapi kau mengajari Al-Qur'an supaya kau dikatakan ahli baca Al-Qur'an, wa qad qil, dan tujuanmu untuk dikatakan ahli Al-Qur'an telah diterkabulkan. Semua orang kenal kau, engkau ustaz, ahli Al-Qur'an dan yang lainnya. Yang terakhir, seorang yang diberikan harta dengan berbagai macam jenis harta, Allah bertanya, "Wa ma amil tafiha?" Apa yang kau lakukan dengan harta yang aku berikan padamu? Kata orang ini, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha ila anfaqtu fiha." Tidak ada satu jalan kebaikan kau suka aku infak kecuali aku infak karena engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta, walakin liqal annaka jawad." Kau bohong. Sungguhnya kau berdermawan itu supaya kau dikatakan seorang ahli dermawan, donatur, wa qad qil, dan telah dikatakan. Tujuan dia untuk dikatakan dermawan dikabulkan. Lihat Hatim At-Ta'i. Ini orang terkenal di, bukan orang Arab. Mereka adalah orang-orang dermawan. Super dermawannya ini dia. Hatim At-Ta'i. Tapi dia meninggal di zaman jahiliyah. Dan Adi bin Hatim tanya tentang ayahnya. Dia sayang sama ayahnya. Ayah saya dulu bagaimana ya Rasulullah? Beri makan fakir miskin, begini. Memberikan budak-budak. Kata Nabi, inna abaka arada amra. Dia tidak ikhlas dulu. Dulu dia melakukannya karena mengharap sesuatu itu ingin disanjung. Fa'asabahu, ini dapat sanjungan tersebut. Sanjungan tersebut dia dapatkan sampai sekarang. Orang mengenali Hatim At-Ta'i sebagai orang yang dermawan, tapi tidak masuk surga. Jadi tidak masuk surga. Inilah Adi bin Hatim At-Ta'i yang masuk Islam, ya. Dan dia punya kemuliaan di antaranya. Imam Muslim meriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata, "Ataitu Umar bin Khattab." Aku mendatangi Umar bin Khattab, ya. Faqala li, maka Umar berkata memujinya, "Inna awwala shadaqatin bayyadat wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wujuha ashabi shadaqatut tay, ji'ta biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Umar, sungguhnya sedekah yang, zakat yang pertama kali yang membuat wajah Nabi bersinar gembira dan juga wajah para sahabatnya gembira adalah zakat yang didatangkan dari Tai, dari kabilah Tai, dari gunung Tai. Jita biha ila Rasulillah, itu dari kabilahnya Adi bin Hatim. Kau yang bawa zakat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjutkan masih masalah kabilah wufud, yaitu orang-orang yang datang menyatakan Islam. Di antaranya Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Kita sering dengar Jarir bin Abdullah Al-Bajali dari Bajilah, dari kabilah Bajilah. Dia datang bersama kaumnya banyak menuju Madinah ya, dari Yaman ya, dengan jumlah 150 lelaki. Ya, tatkala sudah dekat dengan Madinah, maka Rasulullah SAW menyebut dia dalam khutbah Nabi. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, yadkhulu alaikum min hadzal bab min khairi dhi yaman ala wajhi mashatu malak. Akan masuk dari pintu ini seorang dari Yaman, ya, dia orang baik dari Yaman, termasuk orang yang terbaik dari Yaman, dan ala wajhi mashatu malakin, dan pada wajahnya ada ketampanan sentuhan malaikat. Itu tampan, orang ini tampan. Ya. Sampai dalam riwayat saya baca Umar bin Khattab mengatakan tentang Jarir bin Abdullah, Yusuf hadil ummah, Yusuf umat ini, saking tampannya Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Sampai dia mengatakan dia ada sentuhan malaikat di wajahnya, maksudnya saking tampannya dia. Kemudian semua orang berharap yang datang adalah, karena Rasulullah muji, semua orang berharap yang datang pertama kali masuk dari pintu tersebut adalah dari kerabatnya. Ternyata yang datang Jarir. Ya, dia datang, kemudian dia bersama kaumnya. Ya, kemudian Jarir berkata, aku pun meletakkan ontaku, aku deremkan ontaku, kemudian aku buka tasku, aku ambil bajuku, aku pakai hullahku, pakaianku, kemudian aku masuk menemui Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, ketika aku masuk semua orang melihat aku, karena Rasulullah baru bilang dia baru saja. Entar lagi akan datang seorang ada tuan malaikat di wajahnya. Ada sentuhan malaikat, banyak orang tampan. Ternyata yang pertama masuk dia, maka orang semua lihat. Waduh, dia jadi enggak enak. Fakultu li jalisi, aku berkata kepada orang yang aku baru temui dia, ya Abdullahi fulan, dhakarin Rasulullah SAW, Rasulullah tadi sebut aku, kenapa orang semua lihat saya? Kata dia, naam, iya, tadi Rasulullah SAW baru saja menyebutkan engkau dengan sebutan yang terbaik. Maka dia pun mengabarkan kepada aku tentang apa sebutan Nabi tentang Jarir bin Abdullah. Fahamitullah azza wa jalla ma ablani, maka aku pun memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang Allah berikan kepada aku. Ya. Kemudian aku datang kepada Rasulullah, aku salami Rasulullah. Fabasatul rida'ahu, kemudian Rasulullah SAW membentangkan ridaknya. Ya. Kemudian Rasulullah berkata, ha ya hadha ya Jarir faq'ud, ala hadha ya Jarir faq'ud. Sebab Rasulullah lepaskan ridaknya, kata Rasulullah, wahai Jarir, duduk di sini. Rasulullah muliakan. Waltafata ila sahabiku, Rasulullah SAW menengok kepada para sahabatnya. Rasulullah SAW berkata, idza atakum karimu qaumin faakrimu. Kalau datang seorang yang baik dari pemimpin kaumnya atau orang mulia di kaumnya, maka muliakan dia. Sebagaimana Rasulullah SAW contohkan, Rasulullah SAW lepaskan ridaknya, dia bentangkan untuk diduduki oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ketika akhirnya Jarir masuk Islam dan kaumnya juga masuk Islam, dan mereka kemudian membaiat Nabi SAW. Di antara isi baiat mereka adalah syahadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iqamis shalah wa ita'iz zakah wa sami wa ta'ah, berjanji mengambil janji setia baiat untuk mendengar dan taat, wa nushi li kulli muslim. Ini yang Jarir menyampaikan, ya. Aku membaiat Nabi SAW, di antaranya nushi li kulli muslim. Apa maksudnya nushi li kulli muslim? Aku membaiat Nabi untuk melakukan apa yang terbaik bagi muslim yang lain. Nasih li kulli muslim. An-nushi li kulli muslim itu kita bersikap yang terbaik bagi muslim yang lain. Subhanallah, kata Jarir bin Abdullah, ma hajabani Rasulullah SAW mundu aslamtu. Sejak aku masih Islam, Rasulullah SAW tidak pernah terhalang antara aku dengan dia. Artinya, kalau mau ketemu mudah sekali ketemu Nabi. Sejak aku masih Islam, aku mudah ketemu dengan Nabi. Tidak ada penghalang antara aku dengan Nabi. Wala ro'ani illa tabassama fi wajhi. Dan Nabi tidak melihat aku kecuali pasti tersenyum. Allahu Akbar. Nabi tidak melihat aku kecuali pasti tersenyum. Subhanallah. Betapa bahagia Jarir bin Abdullah. Setiap melihat Nabi, Nabi senyum kepada dia. Radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Jarir bin Abdullah termasuk hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah, termasuk hadis-hadis penting. Kenapa? Karena dia masuk Islam belakangan di tahun 9 Hijriah, ya. Sehingga kalau ada permasalahan, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah itulah yang terakhir, ya. Seperti contoh Jarir bin Abdullah meriwayatkan laqad ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil mustaqbilal kiblah. Aku melihat Rasulullah SAW pernah buang air kecil menghadap kiblat. Itu ditafsirkan antara kiblat dengan Nabi ada tembok, sehingga menguatkan bahwasanya bolehnya seorang buang air menghadap kiblat atau belakang kiblat selama ada tembok, tidak langsung ruang terbuka maka tidak boleh. Di antaranya para ulama berdalil dengan Jarir bin Abdullah karena dia kalau meriwayatkan hadis itu hadis tidak akan mansukh lagi karena itu yang terakhir. Taib, kemudian di antara kejadian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan berhala Dzil Khalasah. Dzil Khalasah adalah sebuah rumah, di situ ada patung di negeri Yaman yang diibadai oleh Daus, Khaz'am dan Bajilah. Ini tiga kabilah beribadah kepada patung yang namanya Dzil Khalasah di negeri Yaman. Kabilah Daus, kabilah Khaz'am dan kabilah Bajilah. Ya. Rasulullah pernah berkata kepada Jarir bin Abdullah, "Ala turihuni min Dzil Khalasah?" Wahai Jarir, bisakah kau istirahatkan aku dari berhala itu? Itu hancurkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jarir bin Abdullah mengatakan, "Bala ya Rasulullah, iya saya akan istirahatkan kau dari patung tersebut." Maka Rasulullah SAW memberikan bendera kepada Jarir bin Abdullah. Kemudian Jarir bin Abdullah membawa pasukan 150 pasukan berkuda dan mereka ahli berkuda. Ya. Tapi Jarir berkata, "Ya, aku tidak biasa kalau duduk di atas kuda sering goyang-goyang." Aku sebut kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku kalau naik kuda suka goyang-goyang, tidak kokoh di atas kuda." Fadaraba yadahu ala sadri hatta ra'aitu athara yadi fi sadri. Maka Rasulullah memukulkan tangannya di dadaku sampai aku melihat bekas tangannya di dadaku. Rasulullah berdoa, "Allahumma tsabbithu wa ja'alhu hadiyan mahdiya." Ya Allah, kokohkan dia di atas kuda ya, dan jadikanlah dia pemberi petunjuk dan diberi petunjuk. Kata Jarir bin Abdullah, "Fama waqa'tu an farasin ba'du." Aku tidak pernah jatuh lagi dari kuda sejak itu. Maka berangkatlah Jarir bin Abdullah dengan pasukannya. Kemudian mereka mendatangi Dzil Khalasah, kemudian dibakar dan dihancurkan berhala tersebut. Di antara kejadian adalah wafatnya Najasyi. Najasyi ya meninggal di bulan Rajab tahun 9 Hijriah dan dia meninggal dalam kondisi berada di negeri Habasyah. Dan dia punya jasa besar terhadap kaum muslimin karena yang membela mereka dahulu ketika kaum muslimin diusir atau diintimidasi di Mekah, mereka berhijrah ke negeri Habasyah dan disambut oleh Raja Najasyi dan dia pun masuk Islam. Namun yang masalah dia sendiri yang masuk Islam, anak buahnya tidak ada yang masuk Islam. Ketika dia meninggal dunia, tidak ada yang menyolatkannya. Maka Rasulullah SAW solatkan dia dengan solat gaib. Ini satu-satunya orang yang Rasulullah SAW solatkan dengan solat gaib. Sebabnya apa? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya dia tidak ada yang menyolatkannya. Ada yang mengatakan dia adalah orang yang berjasa pada Islam. Sehingga mereka mengkiaskan siapa saja yang punya jasa besar dalam Islam, kalau meninggal, meskipun jauh kita boleh salatkan gaib. Ada yang mengatakan tidak. Yang punya jasa terhadap Islam banyak, ya. Tapi tidak disebutkan para sahabat menyalatkan gaib mereka. Yang benar, wallahualam bisawab, mereka Raja Najasyi disalatkan gaib oleh Nabi karena dia tidak disalatkan di sana. Tidak disalatkan di sana. Oleh karena kalau ada yang meninggal dunia, jatuh dari pesawat, atau korban hilang di kapal, boleh disalatkan gaib karena tidak ada yang menyalatkan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Istaghfiru li akhikum." Mohon ampunan buat saudara kalian Najasyi yang telah meninggal. Rasulullah SAW juga berkata, "Matal yawmu rajulun saleh, faqumu fasallu ala akhikum ashama." Pada hari ini telah meninggal seorang laki saleh, maka bangkitlah kalian, berdirilah kalian, salatlah salat jenazah atas saudara kalian ashama, yaitu An-Najasyi. Baik, satu lagi kisah kita sampaikan tentang utusan Abdul Qais, wafdu Abdul Qais. Abdul Qais adalah suatu kabilah yang besar yang kembali kepada Rabi'ah. Jadi kabilah besar satu ada kembali kepada Rabi'ah, ada kembali kepada Mudhar. Rasulullah SAW kepada Mudhar. Dan mereka tinggal di Bahrain, ya. Dan mereka beragama agama Nasrani. Kabilah Abdul Qais datang kepada Nabi dua kali. Pertama datang di tahun 5 Hijriah, ya. Ketika itu yang datang sekitar 13 orang, kemudian mereka bertanya tentang iman, tentang minuman dan makanan macam-macam, kemudian mereka masuk Islam. Kemudian utusan yang kedua, ya, datang di Amul Wufu tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah. Dan lebih banyak yang datang, sekitar ada 20 atau 40 laki dari Bani Abdul Qais. Dan di situ ada orang-orang yang ternama di antara mereka, di antaranya Al-Asaj yang kita sering dengar hadisnya Al-Asyaj dari Abdul Qais. Ya, Al-Asyaj dari Abdul Qais. Namanya Al-Asyaj Al-Asri. Jadi dia datang ramai-ramai dengan rombongannya untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi melihat mereka dari jauh, ya. Dan mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anakhu rikabahum. Mereka lihat Nabi dari jauh, mereka segera deremkan unta mereka. Kemudian mereka faftadarul qaum, kemudian mereka segera menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yalbasu illa thiyaba safar. Dan mereka tidak ganti baju, pakai baju yang mereka pakai safar tersebut untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Asyaj tidak, Al-Asyaj Al-Asri ini tidak. Dia dalam rombongan tadi 20 atau 40 orang tersebut, yang lain semua segera menuju Nabi karena rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ganti baju, pakai baju safar mereka. Al-Asyaj tidak. Maka dia pun meletakkan ontanya, kemudian dia ikat ontanya, kemudian dia ikat onta-onta teman-temannya semua, dia ikat satu-satu, dia ikat semuanya, ya. Kemudian setelah itu dia ambil tasnya, semacam tas, kemudian dia keluarkan bajunya, dia buka baju safarnya, dia ganti dengan baju yang bagus, dan itu semua dilihat oleh Nabi SAW. Nabi lihat, semua orang ramai-ramai, tapi Nabi perhatikan dia. Kemudian dia datang kepada, dia paling terlambat, datang kepada Nabi SAW. Dia kemudian mengucapkan salam kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW kemudian memuji dia. Kata Rasulullah SAW, inna fika la khoslataini yuhibbahum Allah wa rasuluh. Pada dirimu ada dua perangai yang Allah dan Rasulnya mencintai dua perangai tersebut. Qala wa mahuma, apa perangai tersebut ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-hilmu wal-anat. Al-hilm yaitu kau tidak cepat membalas, tapi membiarkan orang, siapa tahu dia berubah. Yaitu memaafkan. Wal-anat yaitu tidak tergesa-gesa. Jadi Nabi, dia teman-temannya semua tergesa-gesa. Rasulullah tidak santai, dia ikat ontanya, dia ikat onta-onta temannya, dia ganti baju baru ketemu Nabi. Ternyata itu perang yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, tidak tergesa-gesa. Maka Al-Asyaj bertanya, ya Rasulullah, syai'un jubiltu alaihi, apakah ini dari sananya, au syai'an atakhallaku, atau suatu perkara yang aku usahakan? Kata Nabi SAW, la bal jubilta alaihi, tidak, itu perangimu dari sananya, sejak kau dilahirkan sudah begitu. Ya, kata dia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah menjadikan aku berakhlak demikian. Taib, Rasulullah SAW sibuk mengurusi utusan Abdul Qais sampai akhirnya Rasulullah SAW tidak sempat sholat dua rakaat sunnah sholat zuhur, ya. Yaitu sholat ba'diyah zuhur, Rasulullah SAW tidak sempat karena menemui tamu. Maka Rasulullah SAW pun mengkodoknya setelah sholat asar. Inilah gara-gara kedatangan utusan Abdul Qais, ya. Jadi Rasulullah SAW tidak sempat sholat ba'diyah zuhur dua rakaat, kemudian Rasulullah SAW kerjakan setelah asar. Tapi sampai di sini saja dulu. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan depan. Satu lagi pengajian masih menuju perang Tabuk. Insyaallah pertemuan besok belum, pertemuan berikutnya baru kita masuk dalam perang Tabuk. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.